tatap jernih matamu, ada cinta untukku, ada kasih dan sayangmu yang ku rasakan selalu. Tuhanku, hanya padamu ku pasrahkan kasihku. Biarlah hanya sang waktu untuk berikan jawabnya. Ya, ku minta hanya kau selalu ada.